Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني في الدين أعزكم الله Alhamdulillah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya karena di subuh hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa as-sihha wal faraq, kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada setiap hambanya yang beriman. Dan subuh hari ini adalah subuh yang ke-22 tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Mei tahun 2021 Miladiah, hari Selasa. Dan yang akan kita bacakan adalah Al-Majlisul Ishrun, majlis yang ke-20, di mana diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan wa ba'd. العشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل شهر 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang dia adalah bagian yang paling afdol dari bulan ini. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشرة بأعمال جليلة. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhususkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang mulia. Li'annaha khitamus syahri, karena ini adalah merupakan penutup dari bulan ini, bulan Ramadan. Nah, walianna layali al-itaqi minan nar, dan bahwasanya dia adalah malam-malam pembebasan dari neraka. Walianna turja fiha lailatul qadri aktsara min ghairiha, dan bahwa di 10 malam terakhir di bulan Ramadan diharapkan padanya Lailatul Qadar melebihi dari malam-malam sebelumnya atau malam-malam yang lainnya. Fa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha mu'zamal lail, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, mu'zaman lail, ya, kebanyakan dari malam, waktu malam, ya, beliau habiskan untuk salat, salat tarwih. Wa yutilul qiyama war ruku'a was sujuda, dan beliau memanjangkan al-qiyam, berdirinya, memanjangkan rukuknya dan sujudnya. Fa hadza ma'na qawlihi fil hadis ahya lailahu, dan inilah makna di dalam hadis bahwa Rasulullah menghidupkan malamnya, yakni sahira mu'zam al-lail, yakni beliau begadang, ya, kebanyakan di waktu malam. Wa qila innahu kana yasharu al-laila kullahu min hadhil ashr, dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau begadang di seluruh waktu malam, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Fahuwa yasharu mu'zama al-lail aw kullal lail, maka beliau, ya, begadang, na'am, kebanyakan dari waktu malam ataukah seluruh malam, fil ibadah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasharu fil qila wal qal wadhahki wa taqti'iz zaman, beliau tidak begadang disibukkan dengan qila wa qal, katanya demikian, katanya demikian, ya, hanya menyampaikan berita-berita yang tidak jelas. Wadhahki, dan begadang, ya, untuk tertawa. Wa taqti'iz zaman, dan menghabiskan waktu. Kama yaf'aluhu ahlu hadzal waqti fil ghalib, sebagaimana dilakukan oleh orang yang ada di masa ini, pada umumnya demikian. Ya, begadang, tidak tidur di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, tapi tidak digunakan untuk beribadah, namun hanya cerita, ya. Sibuk dengan qila wa qal, tertawa-tawa, ya, menghabiskan waktunya. Nah, fa ghalibu ahli hadzal waqt yasharuna layali Ramadan, maka kebanyakan orang-orang yang ada di masa ini, di waktu ini, mereka begadang di malam-malam bulan Ramadan. La fi salihi dinihim, bukan untuk kemaslahatan agama mereka. Wala fi salihi dunyahum, bukan pula untuk kemaslahatan dunia mereka. Wa innama yasharuna ala qila wa qal wa dahkin wa muzahin wa la'bin, namun mereka begadang di malam hari disibukkan dengan qila wa qal, tertawa, bersenda gurau, bermain-main. Hadhihi khasaratun azimah, ini adalah kerugian yang besar. Wa mimma kana sallallahu alaihi wasallam yakhussu bihi hadha ashra annahu kana yuqidhu ahlah, dan termasuk perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 10 malam terakhir, beliau membangunkan keluarganya. Ya, membangunkan keluarganya. Wa kullu saghirin wa kabir, setiap orang yang kecil, yang besar. Yutiku sholah, yang dia sanggup sholat. Nah, dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada fihi annahu yanbaghi lil muslimina ayyuqidhu ahlahum wa sibyanahum wa auladahum lis sholati ma'al muslimin. Dan ini padanya terdapat, ya, faedah bahwasanya sepantasnya bagi kaum muslimin agar mereka membangunkan keluarganya, membangunkan anak-anak mereka untuk sholat bersama kaum muslimin. Wal musyarakah fil ibadah, dan ikut serta dalam ibadah. Liyahsulu alal ajri wat thawabi minallahi subhanahu wa ta'ala, agar mereka mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum yakumuna bi anfusihim wa yukimuna man tahta aidihim Maka mereka membangunkan diri mereka dan juga membangunkan orang-orang yang ada dalam keluarga mereka. Wa yahussunahum 'alal musyarakati ma'al muslimin fi imaratil masajidi wa qiyamil laili wa tilawatil Qur'an. Dan mendorong mereka untuk ikut serta bersama kaum muslimin di dalam memakmurkan masjid-masjid, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an. Aqsama 'alaihi katsirun min ahli hadzal zaman. Kebalikan dari kebanyakan orang-orang yang ada di zaman ini. Min ihmali auladihim wa banatihim. Di mana mereka menyia-nyiakan, menelantarkan anak-anak mereka, anak-anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Dilantarkan oleh orang tua mereka. Al-auladu yal'abuna bisyawari', sehingga anak laki-laki dibiarkan oleh orang tua bermain-main di jalan. Wala yudra aina yadhhabun, bahkan tidak diketahui ke mana mereka pergi. Wal banat wan nisa fil ghalibi yadhhabna ila al aswaq wa mukhalatati rijal wal mughazalah. Adapun anak-anak perempuan, istri-istri mereka pada umumnya dibiarkan pergi ke pasar-pasar, ya, bercampur baur dengan laki-laki. Wa ghairu dzalika minal umuril batilah, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang batil. Wa hatta law kanatil mar'atu allati takhruju ila al-aswaq fiha dinun wa fiha haya'un wa fiha ihtishamun lakinnaha tu'arridu nafsaha lil fitnah. Sekalipun wanita yang keluar menuju ke pasar, ya, dia memiliki agama, berhijab, punya agama, punya rasa malu, na'am, akan tetapi ketika dia keluar menuju pasar, itu sama saja tu'arridu nafsaha lil fitnah, ya, menghempaskan dirinya kepada fitnah. Wa idza ra'at ghairaha minal mutasahilat tasahalat ma'ahunna. Kalau para wanita melihat wanita yang lain bergampang-gampangan untuk keluar menuju pasar, maka dia akan ikut bersama mereka. Oh, si fulanah juga keluar, si fulan juga keluar. Keluar bersama mereka. Wal mar'atu aqrabu ma takunu litta'atsuri wal iqtida'i bil ghair. Sehingga wanita itu adalah, na'am, orang yang paling cepat terpengaruh dan mencontoh orang lain. Keluar lihat model pakaiannya wanita yang lain, nanti akan ditiru, ya, akan dicontoh. Oh, si fulana punya model seperti ini, model baru. Nah, fal wajibu siyanatul awail dzukuran wa inasan fi ramadhan wa fi ghairihi. Maka yang wajib adalah menjaga keluarga yang laki-laki dan yang wanita di bulan Ramadan dan juga bulan yang lainnya. Walakinna fi Ramadan tafutuhumul ujurul azimatu wal khairatul katsiratu allati ja'alaha Allahu fi hadha asyhar. Akan tetapi di bulan Ramadan terlewatkan bagi mereka pahala yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan ini. Allah adakan di bulan ini. Wa fi hadzal asyril mubarakah, dan di 10 malam atau 10 hari terakhir di bulan yang berkah ini. Wa idza khasiruha fatahum syai'un katsirun min hayatihim. Apabila mereka rugi, ya, di bulan Ramadan ini, terkhusus di akhir bulan Ramadan ini, maka terluput bagi mereka sesuatu yang banyak dari hidup mereka. Wa rubbama ya'taduna 'alal ihmali wal kasal, dan bisa jadi mereka terbiasa, ya, di akhir bulan Ramadan mereka melalaikan dan malas beribadah. Ya, malas beribadah. Nah, sudah sibuk, ya, dengan perkara-perkara yang merupakan persiapan memasuki hari Id. Nah, fala yantabihu Fala yantabihuna li awqatil fadaili wa awqatil a'malil as-salihati. Sehingga mereka la yantabihuna li awqatil fadaili. Tidak perhatikan lagi waktu-waktu yang utama dan waktu-waktu untuk beramal soleh. Wajudiyuna waqatahum tulasanah, dan mereka melalaikan, menyia-nyiakan waktu mereka sepanjang tahun. Nah, ini kalau di bulan Ramadan saja mereka lalai, ya itu sudah bisa dipastikan bulan yang lain lebih lalai lagi. Nah, li'annahum nasha'u 'alal ihmal wa 'alal kasali wa 'ala adya', karena mereka tumbuh dewasa ya bersama orang-orang yang lalai, orang-orang yang malas dan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Fala yubalun, sehingga mereka tidak peduli. Fatakunu hayatuhum kulluha kasalan wa kulluha ihmalan wa kulluha adama mubalah. Maka jadilah hidup mereka semuanya adalah malas, semuanya adalah kelalaian, semuanya adalah tidak peduli dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Li'annahum lam yurabbu 'alal khair, karena mereka tidak tertarbiyah, tidak terdidik di atas kebaikan. Fatarbiyatu 'alal khair laha atharun kabirun fi tansyi'atil 'awaili wal buyut. Maka tarbiyah di atas kebaikan ini memiliki pengaruh yang besar di dalam pertumbuhan keluarga dan anggota keluarga. Wal ihmalu lahu ta'thirun 'alal awail wal buyut. Demikian pula sebaliknya, kalau muncul ihmal, kelalaian di dalam rumah, ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada keluarga dan anggota keluarga. Fal wajibu 'alal muslimina ay yahtammu bi hadzal amri la siyama fi mithli hadzal awqatil 'azimatil mubarakah. Maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah mereka peduli dengan perkara ini. Terlebih lagi di waktu-waktu yang seperti ini, waktu-waktu yang agung yang penuh berkah. Wa mimma kana sallallahu alaihi wasallam yakhussu bihi hadzal ashra al mubarakata fi akhir hayatihi al i'tikafu fil masjid. Dan termasuk perkara yang Rasulullah khususkan ya di 10 malam terakhir yang berkah ini di dalam kehidupan beliau atau akhir kehidupan beliau, beliau gunakan untuk i'tikaf di masjid. Wal i'tikafu ma'nahu al-baqa'u fil masjidil layla wan nahar wa la yakhruju minhu illa lil hajatid daruriyah. Dan i'tikaf itu maknanya adalah berdiam diri di masjid di malam dan di siang hari, tidak keluar darinya kecuali karena kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan harus keluar. Wa bi qadriha, dan juga keluarnya ya sekedar kebutuhan dia. Tsumma yarji, kemudian setelah itu, setelah mendapatkan kebutuhan dia, dia segera kembali ke masjid. Wa kullu waqtihi fil masjidi lailan wa nahara, setiap waktunya dihabiskan di masjid di malam dan di siang hari. Hatta innahu kana yakhlu 'anil nas, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan beliau berkhalwat dari manusia, tidak bergaul dengan orang lain. Tidak duduk ngobrol dengan manusia. Wa kana habba ilaihim min kulli syai'. Ahabba ilaihim min al-ma'i barid 'ala al-'atash. Ma targabu a'yunuhum wa taladhu nufusuhum illa bi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam wa musyahadatihi wal julusi ma'ahu wa sima'i kalamihi alaihi salatu wassalam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabat. Ya. Mereka sangat butuh untuk duduk bersama Rasulullah sebagaimana butuhnya mereka kepada air yang dingin ketika mereka haus. Karena itu yang membuat jiwa mereka merasakan ya ketenangan, kesejukan ketika melihat Rasulullah, menyaksikan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, mendengarkan ucapan beliau. Karena habba ilaihim min anfusihim, bahkan para sahabat lebih mencintai diri, ya, mencintai Rasul, lebih mencintai Rasulullah dibandingkan diri-diri mereka. Wa min walidihim wa auladihim, mereka lebih mencintai Rasulullah dibandingkan orang tua mereka dan anak-anak mereka. Wa min kulli syai, dan mereka lebih mencintai Rasulullah dibandingkan segala sesuatu yang lainnya. Wa ma'a hadza kana ya'tazilun nas fi hadhihi al-ashri, bersama dengan itu walaupun sahabat senang tetap bersama Rasulullah, tapi di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah berkhalwat, yakni menyendiri dari mereka, tidak bergaul dengan mereka. Nah, yajlisu fi khiba'i muhatin min kullil jawanib, Rasulullah duduk di dalam kemah, kemah yang tertutup keliling, la yarahu ahad, sehingga tidak bisa dilihat oleh siapapun. Liya'budu rabbahu azza wa jalla wa yakhluwa bihi wa yadhkurahu, agar beliau bisa beribadah kepada Rabb-nya dengan tenang, bersendiri dengan Rabb-nya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qudwatu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebagai qudwah, panutan alaihi salatu wassalam. Fayambagi lil muslimi ayu syarika fi hadhil khulwati wa hadhal inqita'i fil masjidi bihasab istita'atihi in kana yastati'u ay ya'takifa al-i'tikafal kamila fahadha afdal, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk ikut serta menyendiri seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan waktunya di masjid sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia mampu i'tikaf dengan i'tikaf yang sempurna, maka ini yang paling afdal. Wa in kana la yastati'u ay ya'takifa al-i'tikaf al-kamila fayushariku walau biqalilin, kalau tidak sanggup i'tikaf secara sempurna, maka hendaknya ikut serta, ya, melakukan i'tikaf walaupun waktu yang sedikit. Hasbama yastati' minal baqa'i fil masjid, sesuai dengan apa yang dia sanggup untuk tinggal di dalam masjid. Wal julusi fil masjid, duduk di dalam masjid. Fahadha i'tikafun hatta wa in qalla, inilah i'tikaf sekalipun, ya, dalam waktu yang sebentar. Nah, dalam waktu yang sedikit. Fa idza lam tudrik al-i'tikaf kullahu fasyarik walau biqalil. Kalau kamu tidak sanggup i'tikaf secara keseluruhan 10 malam, ya, sempurna, i'tikaflah walaupun qalil, sedikit. Wallahu la yudhi'u ladaihi ajrun amilin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal. Bal yudha'ifuhu at'afan katsirah, bahkan Allah akan melipat gandakan dengan kelipatan yang banyak. Fahris ala ay yakuna laka waqtun fil masjidi fi kulli sana, maka bersemangatlah untuk menjadikan sebagian waktumu berada di masjid di setiap tahun. Lakin fi hadhil ashri akadu wa aula, akan tapi di 10 malam terakhir ini lebih ditekankan dan lebih utama. Fa yakunu laka waqtun fil masjid tadhkuru fihi rabbaka wa ta'buduh, maka hendaknya ada waktu kamu di dalam masjid untuk berzikir kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa tatlu kitabahu, membaca kitabnya, tadarus, wa yahya qalbuk, yang dengan itu akan menghidupkan hatimu. Li'annal masjida ma'wa al malaikah, karena masjid itu adalah tempatnya malaikat. Masjid adalah tempatnya malaikat. Wa ma'wa rahmah, dan tempatnya rahmah. Wa ma'wa al khusyu' wal huduru ma'a ta'atillah subhanahu wa ta'ala, dan masjid adalah tempat kekhusyuan dan tempat untuk manusia atau hamba Allah hadir untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal masajidu fiha sirrun azim. Walidzalika idza dakhalta fil masjid tajidu ladzatan wa tajidu fihi insiraha sadrin. Maka masjid-masjid di dalamnya ada rahasia-rahasia yang agung. Karena itu ketika kamu masuk dalam masjid, kamu dapati kelezatan, kamu dapati padanya kelapangan dada. Wa tabta'idu 'anka syawagil wal humum, ya, terjauhkan darimu kesibukan-kesibukan dan kecemasan-kecemasan. Wa huwa mahallul ibadati wa ma'wal malaikah, sehingga masjid adalah tempat beribadah dan tempatnya para malaikat. Wa mahbitur rahmah, dan tempat turunnya rahmah. Wa huwa baitun min buyutillahi azza wajal, dan masjid adalah rumah dari rumah-rumah Allah azza wajal. Falyakun laka ma'al masjidi 'alaqatun da'imah, maka hendaknya senantiasa ada hubungan kamu dengan masjid. Wala siyama fi Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Wala siyama fi hadhil ashri al-mubarakah, terlebih lagi 10 malam terakhir yang berkah. Hadha huwa alladhi yanbaghi lil muslim, inilah yang sepantasnya, yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Ayyakuna mudrikan lil fadaili wa awqatiha wa amkinatiha, agar dia mendapatkan keutamaan-keutamaan, menyempatkan waktu-waktunya. Naam. Wa an yusharika fima tayassara lahu minal a'mali shalihah, dan ikut serta melakukan amal-amal salih yang memungkinkan untuk dia lakukan. Wa la yansa nafsahu, jangan dia melupakan dirinya. Li'annahu idza nasiya hadhihi al-fadha'ila wa nasiya hadhihi al-amakin al-fadilah faqad nasiya nafsahu, karena sungguhnya apabila dia lupa keutamaan-keutamaan yang Allah ciptakan di bulan Ramadan ini, lupa tempat-tempat yang utama ini, itu masjid, maka dia berarti telah lupa terhadap dirinya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 59, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa pada dirinya. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, nasrullah azza wa jalla ayuwaffiqal jami' lima fihi alkhairu wassalahu walbir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.